الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam dari Ahadithul Ahkam, hadis-hadis tentang fiqh ibadah yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Pada hadis yang berikutnya, hadis ke-39, dan ini adalah hadis ketiga dalam bab tayammum. Hadis ketiga dalam bab tayammum. Dan hadis ke-39 dari awal kitab ini, Umdatul Ahkam. Yaitu hadis qala al-muallif rahimahullahu taala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dan beliau maupun ayahnya adalah dua-duanya sahabat. Maka jika kita melewati seorang sahabat, kita baca namanya dan kita ketahui beliau dan juga ayahnya dua-duanya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, sahabat Jabir dan ayahnya Abdullah ibnu Amr ibnu Haram Al-Ansari, dari sahabat kalangan Ansar radhiyallahu anhuma. Dan beliau juga dijuluki atau dikunyahnya adalah Abu Abdullah, dan beliau adalah termasuk salah seorang di antara al-muktsirin as-sab'ah, tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya di atas 1500-an hadisnya. Al-Muhim, beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, termasuk salah seorang dari tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun ada yang lebih banyak, Abu Hurairah, Abdullah dan yang lainnya. Ini salah satunya hadis yang beliau sebutkan. Dan beliau diberi usia hingga 91 tahun, wafat pada tahun 61 Hijriah. Usianya 91 tahun dan meninggal tahun 61 Hijriah atau kurang lebih 50 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah, sementara Jabir bin Abdullah tahun 61 Hijriah. Ini hadisnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mengisahkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya aku telah diberikan 5 perkara yang tidak ada seorang pun di antara nabi-nabi sebelumku diberikan 5 hal tersebut. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan 5 perkara tersebut. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan pertolongan dengan diberikannya rasa takut, rasa gentar pada musuh-musuhku sejauh perjalanan satu bulan lamanya. Ada jarak yang masih jauh, dari jarak jauh sudah gentar dan ditakdirkannya, diadakannya rasa takut segentar dari musuh-musuh Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan musuh-musuhnya. Wajulad li al-ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dan dijadikan untukku bahwa bumi atau tanah ini sebagai masjidan wa tahura, tempat untuk sujud dan juga alat untuk bersuci. Masjidan, dan di sini yang dimaksud masjid lebih luas, bukan secara istilah syarak, tetapi dalam artian lebih luas, yaitu tempat yang dipakai untuk sholat ataupun masjidan. Dan tahura maknanya alat untuk taharah, yakni tayammum, ketika seorang tidak mendapatkan air, seperti kata Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan jika kalian tidak mendapatkan air, maka gunakanlah debu yang baik, bertayamumlah, fatayammamu dengan debu yang baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Atau seperti yang kemarin kita sebut, ketika ada air sekalipun, tapi ia tidak mampu menggunakan air, karena saking dinginnya, khawatir sakit, atau ia sedang sakit, ada luka, luka bakar atau yang selainnya, yang menunda kesembuhannya kalau terkena air, atau semakin memperparah lukanya atau sakitnya, maka diberi keringanan dia, diberi rukhsah, boleh untuk tidak menggunakan air dan berganti dengan tayamum. Maka di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka lelaki mana saja dari umatku, yang dimaksud ini karena min bab ghalib yang sering keluar tentunya laki-laki, tetapi berlaku juga untuk wanita. Maka orang mana saja dari umatku yang mendapatinya salat, waktu salat telah datang mendatanginya, fal yusalli, maka hendaklah ia salat. Artinya bukan menjadi alasan ketika belum nemu masjid, sudah hampir habis waktunya, dia sedang perjalanan, sudah hampir habis waktu salatnya, kemudian dia tidak melaksanakan salat dengan alasan belum ketemu di masjid atau ya tempat bangunan tertentu. Bahkan dia sedang di tengah hutan, dia sedang di kaki gunung, dia sedang di pinggir pantai, dia sedang di mana saja, dapat waktu sholat ya, dan dia tidak mendengar suara muazzin dalam jangka yang wajar, suara yang wajar tanpa pembesar suara, yakni jauh jaraknya, maka dia boleh sholat di tempat tersebut dan tidak harus memenuhi panggilan azan. Apalagi dia sedang musafir, bisa tempatnya tersebut, hutannya, pantainya, kaki gunungnya, di tengah hutan, di gurun pasir, di dataran tersebut, dia laksanakan sholat dan sampai kehabisan waktu sholat. Begitu pula, jangan beralasan karena tidak ada air, kemudian dia tinggalkan sholat. Bertayamum. Maka sebagaimana bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ayyuma rajulin min ummati, orang mana saja dari umatku adrakathu sholat falyusalli, yang dia kedapatan salat, waktu salat telah mendatanginya, hendaklah ia segera salat. Dia laksanakan salat. Kemudian yang berikutnya, wa uhillat li al-maghanim, dan itu tadi terkait dengan tanah, bumi dijadikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sebagai tempat sujud, tempat ibadah dan alat bersuci ketika ada halangan dari menggunakan air. Dan itu berlaku bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua alhamdulillah. Ini perkara kedua yang diberikan keutamaan, keistimewaan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang ketiga, wa uhillat li al-maghanim wa lam tahill li ahadin qabli, dan telah dihalalkan bagiku maghnamah, jamaknya maghanim yaitu ghanimah, harta rampasan perang, dan tidak dihalalkan untuk seorang pun nabi sebelumku. Ini termasuk keistimewaan dan kekhususan Allah peruntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke 5 atau yang keempat, wa utitu asy-syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Dan ini bukan bermakna para nabi tidak mensyafaati, tapi ada satu jenis syafaat khusus istimewa yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak nabi selainnya. Nanti akan kita bahas insyaallah dari masing-masing poin ini. Yang kelima, yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah dulu nabi, yakni sebelumku, dulu para nabi, nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih dari riwayat Bukhari maupun Muslim. Dari hadis ini terdapat atau bisa kita petik beberapa faedah. Yang pertama adalah masyru'iyatu at-tahadduts bi ni'amillahi ta'ala la 'ala sabilil istikhar walakin izharan li ni'matillahi subhanahu wa ta'ala wastijlaban li syukrihi 'alaiha. Disyariatkannya menceritakan nikmat-nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan dalam maksud dalam rangka berbangga diri, tetapi dalam rangka menampakkan nikmat pemberian Allah dan agar lebih dapat mendorong dirinya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan ini adalah seperti melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Allah maka ceritakanlah. Hadis. Maka kata tabi'in, murid para sahabat, menceritakan kunna na'uddu min syukri ni'am at-tahaddus bil lisan. Kami dulu menganggap termasuk bentuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengungkapkannya dengan lisan, menceritakannya dengan lisan-lisan kita. Dan yang namanya syukur itu pada 3 aspek. Yang pertama dalam qalbu, i'tirafun bil qalb, mengakui dalam qalbu atas nikmat yang Allah SWT berikan, itu datangnya dari Allah. Ini kita akui dalam qalbu, dan itu tak terhitung. Apakah dan pemberian Allah bukan hanya tiap jam, tiap pekan, tiap detik, tiap kita nafas, menarik nafas, tiap udara yang bisa kita hirup, dan organ-organ tubuh di dalam tubuh kita berjalan sebagaimana semestinya, entah ginjalnya, jantungnya, ininya, berbagai macam aliran darah dalam urat-urat dan ototnya dan sendi-sendinya, maka semuanya dengan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun seorang ditimpa sakit ataupun musibah, resep dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang melihat kepada yang lebih parah, yang mendapat musibah yang lebih besar daripada kita, fa innahu ada'a li syukur, karena itu lebih dapat mengundang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika menyebut nikmat-nikmat Allah, alhamdulillah saya diberi ini, diberi ini, maka ini lebih dapat mensyukuri nikmat Allah daripada menyebut kejelekan-kejelekan. Wah, saya ini begini, saya itu begitu, ditimpa ini, ditimpa itu, beda. Tapi ketika menyebut nikmat, alhamdulillah saya baru diberi sembuh, alhamdulillah saya baru saja diberi anak, sampaikan disyarah, alhamdulillah baru dapat ini itu, selama tidak ada mawani', penghalang-penghalang. Dan itu bentuk yang kedua. Adapun yang pertama dalam qalbu, mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah. Lali kuwatina walali haulina, bukan karena kekuatan dan daya dari kita. Dan sering dibaca zikir kanzul min kunuzil jannah, la hawla wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui dalam kalbu semua nikmat yang kita dapat bukan karena kehebatan, bukan karena kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menakdirkan itu. Yang berikutnya, tahadduts bil lisan, mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah demikian demikian, selama tidak ada penghalang. Misal, seorang ketika menceritakan nikmat dan dia tahu sering terjadi hasad, iri, dengki, bahkan bisa berujung sampai ain. Orang yang dengki memandang ketika mengetahui cerita tersebut tidak suka, dengki, atau mungkin mematahkan hatinya, kemudian atau mungkin salah tangkap, kemudian dikira menyombongkan diri, dikira ini atau apa istilahnya, melukai perasaan orang tersebut. Maka ini mani' minal mawani', dicegah, ditunda dari hal tersebut. Ya, ketika orang tidak tahu ya apa yang ada pada kita, sementara misalnya di kita singgah di sebuah lingkungan yang di situ kita tidak kenal orang-orangnya, atau mungkin di suatu lingkungan yang dikenal banyak begal atau orang jahat ini itu, kalau tahu kita sedang ya begini begitu, mungkin ada maksud jahat atau hal-hal yang lain, maka ditunda. Ada menghalal nikmat, kita beritahukan kepada orang yang dia pun ikut senang atas nikmat yang kita dapatkan, maka ini termasuk sunnatullah dan termasuk yakni sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkannya. Begitu pula yang ketiga, terakhir, aspek ketiga adalah merealisasikannya dengan amalan. Ya, pemberian harta kita gunakan dalam perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai, dalam perkara taat, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau setidaknya hal mubah yang manfaat, yang dapat menghasilkan. Ya, mungkin asalnya mubah, tetapi kemudian dia gunakan untuk memberi nafkah keluarganya, atau menjaga dirinya dari minta-minta dan seterusnya, yang manfaat. Maka dengan menggunakan amal tersebut, nikmat apakah harta ataukah kesehatan, kita diberi kesehatan, kita gunakan untuk ibadah lillah, diberikan lisan, mata, tangan untuk mengambil, menerima, menulis, mencatat, mengangkat dan seterusnya, diberi kaki, berjalan, kita langkahkan pada perkara-perkara yang manfaat dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bentuk mensyukuri nikmat yang ketiga, dalam kalbu, dengan lisan, dan dalam wujud anggota badan. Ini disyariatkan salah satunya di sini, at-tahadduts bi ni'amillah, menceritakan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian di antara faedah yang lain, yang kedua, hadal hadis yubayyinu fadlan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Hadis ini menunjukkan dan menyebutkan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa-siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Maka termasuk keistimewaan-keistimewaan yang akan disebut di sini, ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nabi yang terutama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama Islam sepakat tentang hal ini. Dan yang kedua setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. dan para ulama juga sepakat dalam hal ini. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan para ulama sepakat dalam hal ini. Dan mereka khilaf dalam yang keempat dan kelima. Apakah yaitu Nabi Isa dulu atau Nabi Nuh alaihissalam? Ini para nabi-nabi ulul azmi, dan bagaimanapun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali nas yang menunjukkan keutamaan beliau alaihissalatu wassalam, dan sebegitu Allah SWT mencintainya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi banyak keistimewaan dan keutamaan. Dan di antara faedah yang lain yang bisa kita petik daripada hadis ini, yaitu lima perkara hadil khamsah, bahwasanya lima perkara ini adalah termasuk di antara keistimewaan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang terbaik, maka sahabat nabi yang terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat nabi yang terbaik. Maka dikatakan oleh para ulama Abu Bakar Siddiq, ya, manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Demikian Umar dan seterusnya dan seterusnya. Dan tiap-tiap nabi memiliki sahabat dan pengikut. Keumuman mereka ada di antaranya Hawariyun, para sahabat setia Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Adapun Nabi Muhammad SAW, di antara keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau dan umat ini, lima perkara ini. Lima perkara ini apa yang disebutkan di antara keistimewaan hal tersebut. Dan saya ingat saya, para ulama Allah Ta'ala ketika membahas hal ini, mereka mengingatkan bahwasanya keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada umat ini bukan hanya lima, bahkan lebih daripada itu. Tetapi demikian uslub min asalibi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu metode di antara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-ti'dad, atau menyebut-nyebut atau menghitung-hitung, atau zikrul adad, menyebut angka agar supaya lebih dihafal, lebih diingat. Nah, contoh yang pernah kita bahas adalah hakul muslim alal muslim khams, hak muslim atas muslim yang lain lima. Dalam hadis lain, hak muslim atas muslim yang lain enam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin Rahimahullah mengatakan hukukul muslimina katsiratun jiddan, hak-hak muslim satu dengan yang lainnya itu banyak. Tapi disebutkan lima atau enam dalam satu majlis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya lebih dapat diingat. Coba kalau disebut sebanyak-banyaknya semua sekaligus diborong dalam satu majlis, ya cuman lewat begitu saja mungkin. Tapi ini diantara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lima perkara antara hak muslim atas muslim yang lain, maka diingat-ingat. Ya, berbeda ketika seorang anak dipesan oleh orang tuanya, ya nak belilah lima perkara, ya gula, garam, teh, ya beras, dan apa misalnya permen, ya lima perkara. Ketika dia beli tiga, empat, ini kurang dua, dia ingat-ingat, ini membantu untuk mengingat-ingat. Dan banyak di sini contoh, di sana contoh hadis-hadis, ya salahun, ada tiga perkara, ya la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara kelak di yaumul qiyamah, tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan, dan mereka akan mendapat azab yang pedih disebut. Arba' minad dhahaya la tujzi, empat perkara dari hewan-hewan kurban yang tidak sah. Disebut yang ini, yang ini, yang pincang, yang jelas pincangnya, yang buta. Empat perkara disebut. Begitu pula sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan Allah naungi di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Disebut oleh para ulama lebih daripada itu. Tapi ini diantara cara Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya alim minal ulama, ulama satu dengan yang lainnya tidak sama keilmuan mereka. Maka mereka membahas dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan, maka dikumpulkan. Ternyata lebih daripada itu. Jadi di sini di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah lima perkara ini. Dan itu bukan pembatasan. Di antaranya ulahunna, ya. Yang pertama adalah apa yang disebutkan nusyirku birru'ub masirata syahri. Dalam datang riwayat lain disebut nusyirtu 'alal aduwi birru'ub walau kana baini wa bainahum masirata syahri. Aku diberi pertolongan atas musuh-musuhku dengan mereka diberikan rasa gentar, rasa takut, meskipun antara aku dengan mereka berjarak sejauh perjalanan satu bulan lamanya. Ya. Dulu orang mutaqaddimin dulu biasa menyebut jarak itu dengan perjalanan berapa lama. Nah, ketika disebut hal-hal yang semacam ini, yaitu ketika perjalanan berjalan kaki atau naik unta dengan muatan sedang. Tidak naik unta tanpa muatan, tidak juga naik unta dipenuhi full muatannya sehingga lambat, tapi unta dengan muatan sedang atau orang berjalan tidak terlalu cepat lari, tidak juga jalannya lambat tapi pertengahan. Itu yang disebut perjalanan. Ya, perjalanan sebulan, perjalanan sekian, itu maksudnya seperti itu. Ya, sejauh perjalanan. Ya, kalau kota Mekah Madinah kurang lebih berapa? 500 kilo ya dari Jakarta. Ditempuh 10 hari, 10 malam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sampai ada yang lahiran di tengah jalan. 500 kilo dalam 10 hari. Itu perjalanan 10 hari. Kalau perjalanan sebulan berapa ratus kilo? 1500 kurang lebih. Sejauh 1500 kilo mendengar Nabi dan pasukannya mau datang, sudah gentar mereka. Dan itu juga berlaku bagi umat kita. Ya, sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau ketika hendak ditaklukkan Baitul Maqdis, ya. Baru Umar hendak datang dan mereka menyerah, dan mereka ingin menyerahkan kunci benteng Baitul Maqdis. Menanti Amir Mukminin datang langsung. Demikian. Tetapi disebutkan dalam riwayat-riwayat, kelak nanti akan dicabut rasa takut, rasa gentar dari musuh-musuh kalian atas kalian. Atas waktu dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Dan di antaranya ada sebabnya, bukan semata-mata betul semua berjalan dengan takdir, tapi bukan berarti tanpa sebab. Di antara sebabnya ketika mata zalik, kapan itu ya Rasulullah? Idza asabatkum wahan, ketika kalian ditimpa penyakit wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka hilang rasa takut, rasa gentar dari mereka. Ini keistimewaan yang pertama, dan disebut di sana dibahas ini diantara kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi, dan ini jelas dalam hadis ini. Dan apakah juga berlaku bagi umatnya? Khilaf diantara ulama Allah taala. Nah, sebagian merujukkan al-zahir na'am, am lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatih, berlaku bagi nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Terlibatkan rasa takut, rasa gentar di musuh-musuh. Yang jikalau tidak, ya, mungkin sudah banyak tindakan, ya, penindasan, pembunuhan dan seterusnya. Tapi rasa gentar dan seterusnya Allah SWT berikan kepada kalbu-kalbu mereka. Yang lainnya, di antara faedah yang lain daripada hadis ini, keistimewaan yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini. Itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waju'ilal lil ard masjidan wa tahura, dan inilah syahid dalam bab ini. Dijadikan tanah bumi itu bagiku sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Jadi adalah syahid kenapa disebutkan hadis ini di bab tayammum di kitab Umdatul Ahkamin. Karena kalimat yang ini, keistimewaan yang kedua inilah, di mana tayammum dengan debu dan tanah dari bumi dapat menjadi alat bersuci umat ini, inda ta'adzur istimalil ma', tentunya ketika ada uzur dari menggunakan air. imma li faqidil ma', imma mungkin karena orang tidak dapat air, atau al-ajiz al-istimalihi, atau tidak mampu menggunakannya. Ada airnya tapi tidak bisa memakainya. Maka beralih kepada tayamum. Dan ini keistimewaan, di antara keistimewaan diberikan khusus bagi umat ini. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala terkait dengan hal ini, anna man qablahu innama ubihat lahumus salawat fi amakin makhsusah. Adapun umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah dibolehkan untuk mereka mengerjakan salat atau ibadah mereka di tempat-tempat khusus, kalbiya wassawami', seperti kuil, biara atau gereja, tempat ibadah. Wa yu'ayyiduhu riwayah Amr bin Syu'aib, dan ini dikuatkan dengan riwayat hadis Amr bin Syu'aib dengan lafaz Nabi SAW menyebutkan, wa kana man qabli innama kanu yusalluna fi kanaisihim. Hanyalah umat sebelumku, mereka dulu melaksanakan ibadah salat mereka di gereja-gereja mereka. Ini yang disebutkan demikian. Umat sebelumnya, ada umat ini ketika datang waktu salat dikhawatirkan berhenti atau habis waktunya, maka seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin min ummati adrakat as-salat falyusalli, hendaklah dia salat. Apakah itu di kereta api berangkat malam sampai di kota kita, kota tujuan, jam 7 pagi. Mau enggak mau subuh belum sampai. Maka jangan dia tunggu, sudahlah nanti salat subuh di stasiun, enggak. Enggak boleh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat telah Allah wajibkan dengan waktu-waktunya. Maka salatlah dalam kondisi jika mungkin berdiri, itu qiyam adalah rukun di antara rukun salat. Harus indal qudrah, ketika mampu. Cari tempat tidak mungkin untuk berdiri atau goyang-goyang atau sempit, tidak mungkin untuk berdiri, sulit. Yang kedua, maka dia boleh duduk. Yang kedua, dia ingin wudu, dia cari meskipun di kamar mandi atau meskipun dengan aqua, dia kamar mandi, dia wudu, bisa, alhamdulillah. Ternyata tidak ada air, dia masuk kamar mandi, dipencet, tidak keluar airnya, al-muhim, maka dia boleh bertayamum. Dan telah kita bahas di yang lalu, tayamum as-sahih, pendapat yang kuat, boleh dengan debu apa saja yang menempel di permukaan tembok, dinding, dan seterusnya. Ini pendapat yang kuat. Nabi SAW pernah bertayamum dengan menepukkan tangan ke tembok. Ya. Meskipun sebagian menyebutkan tembok zaman dulu kan dari tanah juga, tetapi zahir dari nas as-sa'id adalah, kenapa disebut sa'id dan tayyiban? Sa'id kullu ma tasa'ada 'ala wajhihi, segala yang nampak, yang muncul, yang ada di permukaan di muka bumi, nempel di tembok, di dinding, dan itu rukhsah. Maka tidak dipersyaratkan harus membawa tanah, dan tidak dinukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula seorang pun sahabat, yakni mereka pergian pada ekspedisi dan penjelajahan dan jihad dan dakwah di masa Umar bin Khattab, itu sampai unta-unta mereka ke daerah bersalju, sampai tidak kuat unta-untanya, dipulangkan karena sudah mulai merangsek daerah bersalju. Wah, tidak dinukilkan mereka membawa pasir, mereka membawa debu atau yang seterusnya. Tapi apa yang memungkinkan, maka dengan apa yang nempel di permukaan, maka itu boleh. Begitu ketika di kereta api, tidak mungkin wudu, tayamum. Ketika bisa duduk menghadap kiblat, maka itu yang baik, dan itu syarat di antara syarat-syarat sholat ketika mampu. Ketika tidak mampu, tempat duduk semua penuh, tidak bisa kecuali dia membelakangi kiblat, maka demikian pula gugur hal tersebut. Al-muhim fattakullaha masyarakatum, bertakwalah semampunya. Dan termasuk di antara syarat yang paling didahulukan adalah sholat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Meskipun wudunya ganti tayamum, meskipun tidak bisa berdiri tapi duduk, meskipun tidak bisa wudu tapi tayamum, atau tidak bisa menghadap kiblat, asal waktu jangan sampai habis, maka dia kerjakan sholat tersebut. Adapun orang yang berdalil kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu kan perang Khandaq pernah sampai matahari tenggelam, kemudian belum sempat mengerjakan sholat karena betul-betul tersibukkan dengan musuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mala Allah kuburahum syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan salat wusta, yaitu salat asar. Sampai matahari tenggelam. Maka diterangkan oleh para ulama Allah Ta'ala, ya, itu adalah sebelum disyariatkannya salat khuf. Ya, ketika telah turun salat khuf, maka seorang masing-masing melaksanakan salat khuf, akan ada pembahasannya tersendiri sesuai dengan keadaannya. Ketika bisa sebagian berjaga, sebagian menghadapi musuh, sebagiannya sholat mungkin. Ketika tidak bisa, sudah dengan berjalan, dengan berdiri, dengan kedipan mata, ya, dengan isyarat, meskipun sambil menunduk, sambil berdiri, sambil berlari, dia sholat, meskipun dengan tayamum, kerjakan. Jangan sampai habis waktunya. Baik, itu dulu. Dan kalaupun ternyata ditakdirkan betul-betul ada suatu hal yang membuatnya terlupakan atau karena hal genting, maka dia qada, tentunya dia laksanakan. Fattaqullaha masyaratun, ini bertakwalah semampunya. Ini terkait dengan tayamum. Dan begitu pula dibolehkannya seorang sholat di atas tanah dan seterusnya, selama tidak ada dalil yang melarang, maka hukum asal tanah mana saja bisa digunakan, selama bukan tanah najis. Hammam wal makbarah, bukan kamar mandi, tempat buang hajat, bukan makbarah, bukan tanah kuburan. Tentang hadis tentang itu, meskipun ada kalam di antara ulama tentang hadis. Ada pun terkait bahkan sampai pun Nabi SAW dinukilkan pernah salat di, yaitu tambatan atau kandang kambing. Itu menunjukkan pendapat yang kuat dari sejumlah ulama rahmat Allah, bahwasannya kotoran hewan-hewan yang halal dimakan, meskipun kotor, maka itu tidak najis. Berbeda antara kotor dengan najis. Ya, ingus kita, umbel kita, ya, atau ludah riak kita, kadang jijik, kotor, kena di baju kita hapus. Tapi tidak menunjukkan najisnya ingus kita, riak kita. Maka kotoran kambing, meskipun mungkin bau atau kotoran, maka hewan-hewan yang halal dimakan tidak najis. Bahkan Nabi memerintahkan untuk tamu-tamu yang datang ke Madinah sakit, berobat dengan minum air kencing unta. Seandainya air kencing unta najis, tentu Nabi tidak mengarahkan untuk berobat dengan yang najis. Dan begitu hal-hal yang misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang kambing, ada pun kandang unta dilarang, ada larangan ya tentang hal tersebut, karena itu ibarat marabidus syaitan, tempat tambatan syaitan, syaitan menyukainya. Hal-hal semisal itu selama tidak dilarang, maka asal bahwasanya al-ard, bumi ini, dataran mana saja dijadikan masjid dan watawurah, bisa tempat untuk sujud, tempat salat, dan bisa tanahnya dijadikan alat untuk bersuci ketika ada udur tidak bisa menggunakan air. Kemudian pula itu tadi diantara ya, larangan tempat buang hajat, tempat kuburan dan seterusnya, ya. Dan hadis al-ard kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam, masjid seluruhnya adalah, atau tanah bumi seluruhnya bisa dipakai untuk tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi, hadis riwayat Tirmidzi. Dan meskipun sebagian orang membincangkannya, hadis Abu Sa'id al-Khudri, Syekh Al-Albani mensahihkannya, ya, dan sejumlah ulama hadis yang lain. Baik. Untuk menyingkat, kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu keistimewaan yang ketiga. Wa uhillat li al-maghanim, dihalalkan untukku ghanimah. Dan disebut oleh Imam Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala, kana man taqaddama ala darbain, dulu orang yang berlalu, umat sebelum kita, ada dua macam. Minhum man lam yu'dan lahu fil jihad falam takun lahu maghanim, ada yang diantara mereka memang belum diizinkan berjihad, ditindas, di orang melawannya, menindasnya, enggak, belum diizinkan untuk melawan berjihad. Lalu ketika belum ada syariat berjihad, maka tidak halal pula tentunya, otomatis bagi mereka ghanimah. Dan ada jenis kedua, wa minhum man udhina lahu fi, ada di antara mereka umat sebelum kita yang diizinkan berjihad. Nabi Sulaiman alaihissalam kepada malaikat Sabah, ratu negeri Sabah di Yaman, dan kepada seluruh-seluruhnya, Nabi Sulaiman diizinkan. Nabi Dawud alaihissalam melawan Jalut, yang orang-orang bilang David and Goliath, ya. Dawud melawan Jalut, Nabi Dawud alaihissalam berjihad melawan. Dan bahkan saya para sahabat Nabi Isa ketika berjaga-jaga. Demikian pula meskipun tidak sampai sebanyak pasukan melawan yang lain, tetapi demikian ini sebagian anbiya, para nabi diizinkan untuk melawan orang yang menganiaya mereka dalam jihad. Maka terkait dengan hal ini, tetapi mereka asalnya tidak diizinkan oleh ghanimah. Disebutkan Al-Khattabi, lakin kanu idza ghanimu syai'an, kalau mereka mendapat harta rampasan dari musuh-musuh perang mereka, lam yahilla lahum an ya'kuluhu, tidak halal bagi mereka mengambilnya, memakannya. Wa ja'at nar fa'ahraqathu, dikumpulkan jadi satu di sebuah tempat, ya, mereka menanti dan berdoa. Maka dilihat kalau itu kemudian ada api menyambar menghanguskan barang-barang tersebut, berarti menunjukkan diterima, yakni amalan jihad mereka, dan jika tidak maka tidak diterima. Bagaimanapun mereka dilarang untuk menyentuh, mengambil, memakan harta rampasan tersebut. Dan untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula tentunya dihalalkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wajuilat rizqi tahta zilal rumhi, dijadikan rezekiku di bawah anak panahku atau di bawah anak tombakku, di bawah tombakku Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, demikian. Karena itu disebutkan oleh para ulama Allah Ta'ala terkait dengan afdalul makasib, yang terasa utama-utama makasib adalah apa? Apa yang disebut terkait dengan hal tersebut. Tapi jangan kemudian seorang semata-mata berjihad dan berdakwah meninggikan kalimat Allah untuk tujuannya untuk cari makan rezeki. Entah jualan buku-buku dakwah, boleh enggak? Boleh. Bahkan termasuk sebagai ulama mengatakan afdalul makasib. Karena dia berdakwah sekaligus plus dapat untuk menafkahi keluarganya. Atau seorang misalnya membimbing umrah, atau seorang misalnya dalam mengajari praktek apa jenazah atau ini itu boleh. Tapi jangan dia jadikan tujuan, saya tidak akan berdakwah, saya tidak akan membimbing umrah, tidak akan mencetak buku-buku agama kalau ya itu saya tidak dibayar. Ini menunjukkan ketidakikhlasannya. Apa kemudian seorang, saya tidak akan berjihad kalau musuhnya miskin-miskin, kalau enggak dapat harta rampasan perang. Maka dia berperang bukan di jalan Allah kalau seperti itu. Tetapi barang siapa melakukannya lillah, dapat enggak dapat urusan belakangan. Saya ingin pahala, saya ingin jannah. Ternyata dapat diberi sesuatu tadi, halal baginya. Alhamdulillah. Kita lanjut sejenak setelah ada. Tapi ada beberapa poin yang sering kita ulang-ulangi juga mengingat pentingnya, karena sebagian membawakan syubhat terkait dengan hal ini. Hukum orang yang mempersyaratkan uang pada dakwah, maka sering kita ingatkan jumhur ulama membolehkan, tetapi Imam Ahmad Ta'ala membolehkan hanya bagi orang yang miskin. Jika dia butuh boleh, jika dia orang yang berkecukupan tidak boleh mengambil hal tersebut. Mereka berdalil dengan kisah, yaitu para sahabat singgah di suatu kaum, mereka tidak punya makanan dan kepala suku sedang sakit. Hal minkum min raqin, di antara kalian ada orang yang bisa ruqyah, jampi-jampi baca sesuatu di masa dulu? Ada, dan tapi kami minta syarat, kami minta seekor kambing. Kemudian iya silakan. Kemudian dia bacakan ruqyah dengan Al-Fatihah, sembuh ketua kabilah dan dapat kambing untuk mereka makan. Setelah itu mereka ragu-ragu, apakah kita termasuk orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit? Bacakan ayat cuma dapat seperti ini. Ditanyakan ke Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkan, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana kalian tahu Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Berikan aku daging kalian. Nabi bahkan menarikkan, mana dagingnya? Dalil yang lain, sahabat ingin menikahi seorang wanita, tidak punya mahar. Nabi suruh cari, engkau punya, cari meskipun dengan cincin dari besi. Cari-cari enggak ketemu, apa yang kau miliki? Engkau punya bacaan Quran? Punya ya Rasul. Idzan zawwajtuka bima ma'aka min al-Quran. Kalau gitu aku nikahkan engkau dengan wanita ini, dengan hafalan yang ada padamu dari Al-Quran. Ajari dia Quran. Ajari Al-Quran, upahnya apa? Ibalannya sebagai mahar. Jadi ngajar Quran, saya akan dapat sesuatu, uang ini dipakai untuk mahar. Al-Muhim, ini yang disebutkan dari mereka. Namun demikian tidak seorang bermuda-muda juga tidak kemudian berlebihan, sampai kemudian mencela dan sebagainya. Belum lagi sebagian dalam mahar persyaratkan hal tersebut, kembalinya untuk makan anak-anak kita juga. dihitung makannya beras. Kalau kita ngasih makan anak tiap kali makan 5.000, kali 3 kali makan sehari 15.000, kali 30 hari 450.000 untuk makannya, belum untuk yang lain-lain. Dan belum lagi ini pertimbangan dari yang lainnya, bukan permintaan khusus dari si pengajar, diberikan oleh yang lain. Maka hal yang semacamnya tidak ada masalah, alhamdulillah. Kita sebutkan penting karena sering ada syubhat-syubhat semacam masalah ini. Kita lanjut dari yang lain. Waktu itu syafaat, keistimewaan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diberikan syafaat. Dan syafaat ini, para nabi bukan berarti tidak mensyafaati, malaikat, para nabi, orang-orang saleh, syuhada juga mensyafaati. Tapi yang dimaksud syafaat khusus, syafaatul uzma. Ketika orang-orang di padang mahsyar, dan antum baca sendiri kisahnya, manusia berkeringat, kepanasan, ketika matahari didekatkan 1 mil, datang kepada Nabi Adam, minta uzur karena teringat kesalahannya, tidak berani karena Allah sedang murka di hari tersebut. Ma ghadiba al-yawm atau ma ghadiba mithla hadha al-yawm la qablahu wa la ba'dahu, tidak sebelum dan setelahnya Allah murka seperti ini. Pergilah, izhabu ila Nuh, pergilah kepada Nuh. Nuh kemudian seterusnya pada Ibrahim dan Musa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, akulah pemiliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud minta kepada Allah, memuji-muji dengan pujian yang belum pernah disampaikan seperti itu, hingga dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasyfa' tashfa', angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah engkau akan diberi, dan syafaatilah engkau diberi izin mensyafaati. Ini yang dimaksud keistimewaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia. Dan ini adalah perkara yang jelas. Adapun Nabi-Nabi sebelumnya tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa marsalnaka illa kafatan lin nas. Ini ayat-ayat yang muhkam. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Tetapi ada beberapa ayat. Liyunzira ummal qura wa ma haulaha, untuk dia Nabi memperingatkan ibu kota Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, hanya untuk orang Arab. Ini adalah ayat-ayat mutasyabihat, harus wajib dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Berapa banyak ayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Adapun umat-umat atau nabi sebelumnya hanya kepada kaumnya, Bani Israel, domba-domba tersesat dari Bani Israel itu. Maka ketika ada perubahan, itu menunjukkan itu bukan dari Nabi Isa, bukan dari yang lain, tapi dari Paulus dan seterusnya. Nabi Isa pada Bani Israel, adapun ketika mereka telah menginjil ke seluruh dunia, maka itu telah ada perubahan. Yang terakhir bahwasanya bukan hanya pembatasan 5 perkara ini diistimewakan kepada Nabi dan umatnya, tapi ada keistimewaan lain disebut dalam hadis-hadis yang lain. Nabi jadi orang yang pertama dibukakan pintu surga bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberikan Al-Kautsar, Nabi yang lain tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diislamkan jin Qarin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua jin Qarin manusia kafir, tapi jin Qarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diislamkan. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan Jawami'ul Kalim, diberikan saf umat ini seperti safnya malaikat, tidak sebagaimana saf-saf umat yang pernah ada. Ini menunjukkan bukan hanya 5 ini keistimewaan yang diberikan kepada umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.